Hmm? Lagunya sirik banget ya. Pelajari lagu bule yuk. Lagu bule, hitam gitu bule. Kita latihan yuk. Kita dibayar berapa nih? Oh iya. Nih duitnya nih. Kita dia jog show ke Amerika ya. Ya mendingan lu ngomong sekarang deh pada pas latihan tuh becokin. Weh, ada misternya itu lewat. Udah jumbat loh. Eh sini mister. Sulingnya. Lewat lu udah di sini. Badian keyboardnya. Gak bisa. Tinggi amat. Ngomong-ngomong udah beli pulsa belum? Sorry gue telat. Rontek pulsa aku kemarin. Sendalnya jendak. Kita ngebandnya lah. Ngeband orkes kok ngeband. Cek satu. Cek satu. 3, 4.